Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار جمع جمعة كوم مسلمين رحمكم الله جمع جمعة رحمكم الله. Kita telah melewati hari-hari yang mulia, hari-hari yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Yaumu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari-hari untuk kita menikmati makanan, menikmati minuman, sembari kita berzikir kepada Allah azza wa jal. Kita bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan anugerahnya. Tinggal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita cincinkan lengan baju kita untuk kita kembali menghadiri majlis-majlis ilmu, untuk kita kembali menghadiri kajian-kajian ilmu. Rasul alaihi salatu wasalam telah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, menyebutkan tentang keutamaan dari masing-masing kaum muslimin yang mau untuk mendatangi majlis ilmu. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam al-Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, dan siapa saja yang melakukan perjalanan, yang melangkahkan kakinya menuju majlis-majlis ilmu, dalam rangka menghadiri majlis ilmu, dalam rangka mencari ilmu agama, ilmu syar'i, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya menuju al-jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sebuah masyarakat, sebuah kaum yang mereka bermajlis duduk mendengarkan ilmu, menimba ilmu di dalam masjid, mempelajari Al-Quran di tengah-tengah mereka, di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan hati, ketenangan pikiran mereka. Wa ghasyat humur rahmah, akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat humul malaikah, dan akan dikelilingi oleh para malaikat, dan akan disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengagungan, pemuliaan terhadap mereka-mereka yang menghadiri majlis ilmu, yang duduk bersimpuh mendengarkan kajian ilmiah, mendengarkan ilmu agama di dalam masjid Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Perhatikan sebuah nasihat, sebuah arahan dan bimbingan dari seorang yang mulia, Abu Darda. Beliau mengatakan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlik. Kata Abu Darda, jadilah kamu yang pertama sebagai orang yang berilmu, ataukah jadilah kamu jenis orang yang kedua, muta'alliman, yang mempelajari ilmu, menelaah ilmu, ataukah jadilah engkau jenis yang ketiga, mustami'an, yang mendengarkan pembahasan ilmu, yang mendengarkan ilmu agama. Wala takun rabi'an, dan janganlah sekali-kali kamu ingin menjadi yang keempatnya, niscaya engkau akan binasa. Engkau bukan menjadi orang yang berilmu. Engkau juga tidak ingin menjadi orang yang muta'alim, menelaah ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Dan kamu juga tidak mau sekedar mendengarkan kajian ilmiah. Hati-hati. Nasihat dari Abu Darda, seorang yang mulia. Fatahlik. Hati-hati, niscaya kamu akan binasa karena jauh dari ilmu agama. Ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimakumullah. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala juga menegaskan, talabul ilmi, talabul hadis fi hadha zaman afdal min sa'iri tatawwa. Mencari ilmu hadis, menimba, mempelajari ilmu agama pada masa ini, itu lebih utama dibandingkan seluruh amal ibadah yang sunnah, yang mustahabbah. Kenapa demikian? Beliau menjelaskan, li ajli durusi sunan, dikarenakan sudah semakin jarang dan langkanya hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wa khumuliha, dan semakin juga ditinggalkannya ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu agama. Wa dhuhuril bid'ah, dan semakin nampaknya, semakin merajalela kebid'ahan-kebid'ahan, perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Wa isti'la'i ahliha, dan semakin kuatnya pengusung-pengusung dan penyeru-penyeru kepada kebid'ahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai-sampai juga Imam Syafi'i, beliau menyatakan, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Kata Imam Syafi'i, menuntut ilmu agama, mencari, mempelajari ilmu agama, itu lebih baik, itu lebih utama, itu lebih mulia daripada salat sunnah. Salat sunnah ma'asyiral muslimin rahimakumullah ma'ruf, sangat besar keutamaan dan keistimewaannya. Namun kenapa sampai-sampai Imam Syafi'i menyatakan seperti barusan dijelaskan oleh ulama kita yang lainnya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, wa fadlul ilmi 'ala al-ibadah ay annahu an-nafilah. Kata beliau, dan keutamaan ilmu, mempelajari ilmu, menuntut ilmu agama dibandingkan ibadah, yang ibadah-ibadah sunnah. Lianna naf'ahu yata'adda ila kafatil khalqi. Dikarenakan ilmu agama, ini manfaatnya akan bisa dirasakan oleh semua makhluk. Seluruh makhluk. Tidak cuma seorang yang berilmu itu sendiri yang merasakannya. Akan tapi seluruh makhluk merasakan dari ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu syariat yang dimiliki oleh seseorang. Berbeda halnya dengan ibadah sunnah, sholat sunnah, yang manfaatnya cuma dirasakan oleh dia sendiri. Adapun yang lainnya tidak bisa merasakan dari manfaat sholat sunnah yang dilaksanakan oleh orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa fihi ihya'uddin. Dengan seseorang mempelajari ilmu agama, maka berarti dia telah menghidupkan agama Islam ini tadi. Sehingga kalau kita lihat, mereka-mereka yang imannya lemah, mereka-mereka yang mudah untuk dimurtadkan, mereka-mereka yang mudah imannya terjual, tergadaikan dengan harta kehidupan dunia, kalau kita lihat, rata-rata mereka adalah orang-orang yang jauh dari ilmu agama. Mereka yang jauh dari ilmu syariat, mereka yang jauh dari ilmu agama Islam, sehingga mereka mudah untuk dimurtadkan. Iman mereka mudah diganti dengan sarimi. Iman mereka mudah diganti dengan kedudukan, pangkat, tahta dan yang semisalnya, ataupun wanita. Fana'udzubillah min dhalik wa nasallallahu salamat wa al-afiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mendengar diantara keutamaan menempuh, melakukan perjalanan, mendatangi majelis ilmu, demikian pula keutamaan orang yang berilmu ataupun ilmu itu sendiri, ilmu agama, ilmu syariat, maka ternyata di sana masih ada keutamaan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di atas orang-orang yang tidak beriman. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, namun dia berilmu, di atas orang-orang yang beriman, namun dia tidak berilmu. Saya yakin bahwa hadirin sekalian merupakan orang-orang yang beriman insyaallah ta'ala. Makanya keutamaan yang sangat mulia, keistimewaan yang luar biasa, kalau seandainya kita semua mampu menjadi orang-orang yang beriman, sekaligus menjadi orang-orang yang berilmu. Meskipun ilmu kita bertingkat-tingkat, meskipun ilmu yang kita miliki tidak sama, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, namun Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di atas orang-orang yang beriman, akan tapi dia tidak berilmu tentang syariat agama Islam ini. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Nabi, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu, tentulah jawabannya sangat-sangat bisa kita ketahui yang sangat jelas, yakni tidak sama derajat kedudukan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah jumaah barakallahu fikum. Di antara contoh di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang beriman dan dia berilmu di atas orang yang beriman namun dia kurang berilmu agama. Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala, di mana beliau warna kulitnya sangatlah gelap. Warna kulitnya hitam, mungkin bagaikan arang. Postur tubuh beliau, paras wajah beliau juga tidak seganteng yang kita bayangkan. Namun ternyata ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dikarenakan ilmu yang beliau miliki, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau. Sampai-sampai suatu ketika seorang khalifah, seorang pemimpin di kala itu mendatangi rumah beliau bersama kedua anak sang pemimpin tadi, sang khalifah. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk duduk, bersimpuh, bertanya, mendengar jawaban yang sangat dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu dari Atha bin Abi Rabah. Coba kalau seandainya Atha bin Abi Rabah ini tadi sebagai seorang tukang sapu, ataukah Atha bin Abi Rabah ini tadi sebagai security, sebagai satpam, belum tentu sang khalifah ini tadi sudi untuk mendatangi rumahnya, apalagi bertanya tentang suatu permasalahan yang sangat dibutuhkan jawabannya. Namun sekali lagi ma'asyiral muslimin, dikarenakan ilmu agama dimiliki oleh Atha bin Abi Rabah, ternyata sang khalifah ditemani oleh kedua putranya, dalam bahasa kita putra mahkota, ikut mendatangi sang ayah, sang khalifah, mendatangi kediaman Atha bin Abi Rabah dalam rangka untuk meminta jawaban, bertanya suatu permasalahan yang sangat dibutuhkan jawabannya. Badal Atha bin Abi Rabah seperti disebut, ataukah gambarannya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang lainnya, Al-Hasan Al-Basri juga ternyata dulunya beliau seorang budak. Muhammad bin Ibn Sirin juga ternyata dahulunya dia seorang budak. Makhul dan yang lainnya rahimahumullahu ta'ala, ternyata banyak dari kalangan mereka yang dahulunya seorang budak, lebih rendah dari sekedar karyawan, karena karyawan bukan budak. Ini lebih rendah dari karyawan, budak. Ternyata diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Dikarenakan ilmu yang dimiliki oleh Atha, ataukah dikarenakan ilmu yang dimiliki oleh mereka semuanya tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah kisah yang dialami oleh Abu Yusuf Ibnu Ibrahim Ibnu Habib. Beliau mengkisahkan bahwa beliau ketika itu masih kecil, qadarullah wa masya'a fa'al, sang ayah meninggal dunia. Kemudian beliau hidup bersama sang ibu. Hidup pas-pasan apa adanya, gali lubang tutup lubang. Akhirnya sang ibu mengarahkan dan mengantar Abu Yusuf Ibn Ibrahim Ibn Habib ini tadi untuk bekerja sesuai dengan kadar kemampuan dia, yaitu menjadi tukang ataukah menjadi pembantu dari tukang cukur, mungkin mengambilkan guntingnya, mengambilkan siletnya dan semisalnya, sekedar membantu tukang cukur. Dan kemudian setelah pulangnya dia pun akan mendapatkan upah sebatas apa yang dia kerjakan ala kadarnya. Suatu hari ternyata Abu Yusuf Ibn Ibrahim ini tadi lebih memilih untuk mendengarkan ilmu agama lebih memilih untuk bermajlis menimba ilmu syar'i di majlisnya Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ternyata tidak disangka sang ibu mengawasi dia dan membututinya. Ketika Abu Yusuf duduk mendengarkan ilmu kajian yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, sang ibu langsung mengambil tangannya. Kemudian diantar kembali ke tempat tukang cukur tersebut. Kemudian keesokan harinya, Abu Yusuf pun melakukan demikian. Dia lebih memilih untuk bermajlis, menuntut ilmu agama ketimbang bekerja menjadi pembantu dari tukang cukur. Kalau dalam bahasa kita sekarang, mungkin ngelimi, ataukah melabeli madu dan semisalnya. Maka Abu Yusuf lebih memilih untuk bermajlis menimba ilmu agama. Terus sekian hari berulang kali, ibunya tidak bosan-bosannya untuk mengambil tangannya Abu Yusuf, kemudian diantarkan kembali ke tukang cukur supaya mendapatkan uang yang kemudian bisa pulang membawa sedikit uang tersebut. Karena memang Abu Yusuf ketika itu masih kecil, belum kuat ototnya, belum kekar badannya, baru mendapatkan sedikit dari uang. Suatu ketika sang ibu pun mengadukan perkara tersebut kepada Abu Hanifah yang menyampaikan ilmu agama. Beliau sampaikan bahwa minta supaya Abu Hanifah menasihati Abu Yusuf, anak yang masih kecil tadi, supaya bekerja saja. Karena kehidupan kami sangat pas-pasan. Maka Imam Abu Hanifah pun menasihati seorang ibu, coba biarkan saja anakmu supaya belajar menimba ilmu agama. Siapa tahu nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan harta yang melimpah, lebih dari yang kau harapkan kali ini. Dan siapa tahu nanti dia akan menikmati makanan yang sangat istimewa, yang tidak bisa dinikmati kecuali oleh para raja, oleh para penguasa yang sangat kaya raya. Benar, sang ibu pun lebih mendengar nasihat dari Imam Abu Hanifah. Sejak itu, Abu Yusuf yang masih kecil tadi dibiarkan untuk bermajlis di si Imam Abu Hanifah. Terus dia menimba ilmu, bermulazamah di sisi Imam Abu Hanifah. Sampai ketika beliau sudah menjadi seorang dewasa, dia diangkat sebagai seorang hakim yang mulia. Yang mana hakim di kala itu adalah orang yang memiliki ilmu agama, bukan seperti hakim sekarang yang sangat-sangat nol dari ilmu agama. Mudah untuk disuap, mudah untuk dia manipulasi dan misalnya. Mudah untuk dibayar kejujurannya dengan uang. Berbedanya dengan para hakim dahulu kala yang begitu kuat keimanan ataupun ilmu agamanya. Kemudian berjalannya waktu, Abu Yusuf ini pun menjadi hakim yang senior, menjadi masternya para hakim. Kemudian dipanggillah dia oleh sang khalifah Harun al-Rashid. Kemudian dijamu dengan makanan yang sangat istimewa. Seperti yang telah disebutkan di awal tadi, makanan yang sangat jarang, yang sangat langka, yang tidak ada sembarang orang bisa untuk membuatnya ataupun menikmatinya. Ditawarkan oleh sang khalifah, "Kul ya Abu Yusuf, silakan dinikmati wahai Abu Yusuf." Namun ternyata Abu Yusuf malah tersenyum. Sampai akhirnya sang khalifah pun mendesak supaya dimakan. Akhirnya baru Abu Yusuf memakannya. Setelah selesai makan, sang khalifah pun juga mendesak. Kenapa tadi disuruh makan, kok malah senyum? Seolah-olah mengejek. Ternyata Abu Yusuf tidak begitu saja ingin menyampaikan kisahnya dahulu kala yang sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun lamanya. Namun dikarenakan sang khalifah betul-betul begitu mendesak supaya dikasih tahu apa penyebabnya, disuruh makan kok malah tersenyum. Tidak seperti anak-anak kecil sekarang, belum disuruh sudah lari untuk makan. Kemudian Abu Yusuf pun menceritakan, seperti kisah di awal tadi, ingat ucapan sang guru, ingat ucapan sang alim. Beliau mendapatkan harta yang melimpah. Beliau bahkan bisa menikmati makanan yang sangat-sangat istimewa. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah ilmu agama. Makanya kalau seandainya kita telah mengetahui sekian keutamaan fadilah dan keutamaan ilmu agama, apakah kita akan membiarkan begitu saja? Apakah kita akan melewatkan kesempatan-kesempatan emas yang ada di hadapan kita? Tentu saja kalau kita sebagai orang yang berakal, kalau seandainya kita orang-orang yang cerdas, insya Allah akan menjadi imam-imam seperti tadi. Insya Allah kita akan meniru apa yang telah disebutkan dalam khutbah kami tadi. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.